bang tabu sing kapur tanginan saksi bisu sing dadi kenangan prasetyamu kuwi mung kiasan tresnamu saiki wis ilang neng telan anyar kok.